ku sedang rindu pada siapa ku mengadu. Dalam hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkelana. Cari, kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Dalam hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Janjimu kau ucapkan, meranalah aku seorang.